yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idzannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman ibn Sahrin, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa yang dia memusuhi wali-waliku, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, yaitu wali-walinya Allah tabaraka wa ta'ala, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh telah aku umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku bisya'in dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya bentuk taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah perkara-perkara yang wajib. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba yang dia terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan yang nawafil, amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubshiru bih, akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, akulah tangannya yang dengannya dia meraba. Wa rijlahu allati yamshi biha, akulah kakinya yang dengannya dia berjalan melangkah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala in sa'alani, ya, wala in sa'alani, maka apabila orang tersebut minta kepadaku, la'u'tiyannah, niscaya akan aku berikan permintaannya. Wala in ista'adzani, dan apabila orang tersebut meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindungi orang tersebut. Inilah hal yang akan Allah berikan kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang orang tersebut senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, dia menjalankan perkara-perkara yang wajib. Kemudian setelah itu dia susul dengan perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah, sehingga yang demikian barakallahu fikum akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan-amalan tersebut akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang dia memusuhi wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan peperangan dengan mereka. Maka siapakah yang disebut dengan wali-walinya Allah tabaraka wa ta'ala? Siapakah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini harus diketahui oleh seorang mukmin. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan di dalam kitab beliau yang berjudul Kitabul Furqan. Kitabul Furqan, beliau menyebutkan tentang wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fa'awliya'ullahi humul mu'minuna al-muttaqun. Adapun wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mu'minun, al-muttaqun, dan yang bertakwa. Inilah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mereka al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar. Kemudian yang kedua adalah al-muttaqun, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, inilah yang dimaksud dengan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menggabungkan dua sifat tersebut. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hal yang demikian sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63 tentang ciri-ciri walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tersebut Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Perhatikan ayat ini, karena di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang siapakah wali-walinya Allah tabaraka wa ta'ala. Ala ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alaihim walahum yahzanun, tidak memiliki rasa takut kepada mereka, itu kepada musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, walahum yahzanun, dan mereka pula tidak bersedih. Siapa itu wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala? Setelah Allah sebutkan dua sifat tadi, yaitu alladzina, itu mereka orang-orang la khawfun alaihim, yang tidak memiliki rasa takut kepada musuh-musuhnya Allah, walahum yahzanun, juga tidak memiliki rasa sedih. Maka Allah jelaskan pada ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang beriman, dan juga mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, inilah ciri-ciri walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang sifat atau siapakah wali-walinya Allah, maka dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, faman adza mu'minan faqad adzanahu Allahu ay a'lamahu Allahu annahu muharibun lahu. Perhatikan di sini, maka barang siapa yang dia menyakiti seorang mukmin, menyakiti seorang yang dia beriman kepada Allah, yang dia berjalan di atas keimanan, di atas ketakwaan, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang dia menyakiti seorang mukmin, faqad adzanahu Allah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan peperangan dengan orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan peperangan dengan orang-orang yang dia menyakiti, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala idza haraba al-'abda ahlakahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala apabila memerangi hambanya, maka hamba tersebut akan binasa, akan diminasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, waliyahdar al-insanu minat ta'arudhi likulli muslim, maka hendaklah seorang mukmin, hendaklah manusia menjauhi untuk menyakiti setiap muslim. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita supaya kita barakallahu fikum benar-benar menjaga seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah, jangan sampai menyakiti mereka, baik dengan ucapannya, baik dengan lisannya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qaluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang dia menyakiti wali-waliku, maka sungguh telah aku umumkan dengan orang tersebut peperangan. Kata beliau, hadal hadithu, hadithul qudsi, hadith yang seperti ini di dalam istilah ulama alul hadith adalah hadithul qudsi. Hadith tersebut disebut dengan hadith qudsi. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rawahu an rabbihi, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu an rabbihi, telah meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadithin rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi yusama indal ulama'i hadithan qudsiyan. Dan setiap hadith yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, dari Rabbnya, maka dinamakan menurut ulama ya sebagai hadith qudsi. Ya. Sehingga hadith yang kita baca adalah hadith qudsi. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, beliau sebutkan di sini, al-mu'adatu diddul mu'alah. Adapun al-mu'adah, ya, itu man'ada liwaliyan, itu kebalikan dari al-muwalah. Permusuhan itu adalah kebalikan dari kecintaan. Ya. Sehingga kata beliau, wal-waliyu didul adu. Adapun wali adalah kebalikan dari musuh. Ya. Wa-awliya'uhu. Sekarang di sini dijelaskan. Dan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, humul mu'minuna al-muttaqun. Ya, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Adapun wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah mereka? Humul mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, al-muttaqun, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allahu tabaraka wa ta'ala. Mana dalil yang menunjukkan hal demikian? Seperti ayat yang tadi saya bacakan. Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ala ketahuilah, sesungguhnya wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alaihim, tidak memiliki rasa takut kepada mereka, wa lahum yahzanun, dan juga tidak memiliki rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, dan mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini wali-walinya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, barang siapa yang dia mengumumkan atau musuhi wali-walinya Allah, itu mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Allah nyatakan, azantuhu, ya'ni a'lamtuhu, a'inni a'lantu alaihil harba. Itu aku umumkan peperangan dengan mereka, dengan orang yang memerangi wali-walinya Allah atau menyakiti wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu man 'ada waliyan min awliya'illahi qad adzana Allahu ta'ala bil harb. Sehingga kata beliau, maka menjadilah Barang siapa yang dia menyakiti wali-walinya Allah min awliyaillah, dari wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh ya, Allah telah mengumumkan peperangan dengan orang tersebut. Wasara haraban lillah, wasara haraban lillah. Kemudian barakallahu fikum, menjadilah orang tersebut ya, berarti melakukan peperangan dengan Allah tabaraka wa ta'ala ya. Inilah akibat orang yang dia memusuhi wali-walinya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, summa dzakara tabaraka wa ta'ala asbabul wilayati. Kemudian di sini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan sebab-sebab seorang itu menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab seorang itu mendapatkan kecintaan, ditolong menjadi wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi mimma iftaradtu 'alayhi. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan. Maka dari sini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya amalan-amalan wajibat ini adalah merupakan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan-amalan yang akan mendekatkan diri, amalan-amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala ya. Inilah menjalankan kewajiban, menjalankan perkara-perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Li'anal ibadata taqarrubun illallahi subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah, menjalankan ibadah, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Famathalan, kata beliau sebagai contoh, rak'atani minal faridah ahabu ilallahi min rak'ataini nafla. Sebagai contoh, dua rakaat yang itu bentuknya wajib, ini lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada dua rakaat yang itu bentuknya mustahab, sunnah ya. Wa dirhaman min zakatin ahabu ilallahi min dirhamin min sadaqatin. Kemudian satu dirham dia gunakan untuk zakat, itu zakatul mal yang wajib, ini lebih Allah cintai daripada satu dirham yang dia keluarkan untuk sadaqah biasa. Wa hajju faridatin ahabu ilallah min hajji tatawwu'. Begitu juga berikutnya, haji yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada haji yang bentuknya tatawu, yang mustahab. Wa shaum ramadhan ahabu ilallah min shaumi tatawu. Berpuasa bulan Ramadhan lebih dicintai oleh Allah daripada puasa-puasa tatawu. Kata beliau wa halumma jara, dan begitulah seterusnya. Maka intinya barakallahu fikum, di sini bahwasanya yang menyebabkan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala adalah menjaga amalan-amalan yang wajib ya. Menjaga amalan-amalan yang wajib ya. Amalan yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini harus senantiasa kita jaga ya. Maka jangan sampai seorang dia mengejar menjalankan amalan-amalan yang mustahab, amalan-amalan yang sunnah, tapi ternyata meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Yang seperti ini keliru. Walihada ta'alallahu al-fara'idha lazimatun fil ibadah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan perkara-perkara yang wajib lazimatan, merupakan perkara yang lazim, yang harus dikerjakan di dalam ibadah. Mimma yadulu ala aqadiyatiha wa mahabbatihi laha. Ini menunjukkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara yang wajib, perkara yang harus dikerjakan, maka yang seperti ini kata beliau ya dulu menunjukkan tentang akadiyatiha, penekanan ya untuk menjalankan perkara yang wajib, dan juga menunjukkan tentang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang wajib tersebut ya. Ini yang pertama yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah barakallahu fikum menjalankan perkara-perkara yang wajib. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka di antara perkara-perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah dijelaskan pula oleh para ulama adalah al-ittiba', mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi, mengikuti dari sisi ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, akhlak-akhlaknya. Barakallahu fikum. Dia berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi aqwal, dari sisi ucapan-ucapan, dari sisi af'al, perbuatan-perbuatan, wa akhlaq, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhlak. Hal yang demikian sebagaimana dinyatakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Nih. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah tabaraka wa taala menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, memerintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku. Gitu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seorang dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka wujudnya apa? Buktinya apa? Tatkala seorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Maka di sini ittiba'ur rasul fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi, bahwasanya mencintai rasul dari sisi ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, maupun dari sisi akhlak, ini akan mendatangkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, kata beliau, hadhil ayatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbata Allah. Maka ayat ini adalah sebagai hakim. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini adalah sebagai hakim bagi setiap orang yang dia mengaku mencintai Allah, walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, akan tetapi ternyata orang tersebut tidak di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia mengaku mencintai Allah tabaraka wa taala, akan tetapi dia tidak di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, fa innahu kadzibun fi da'wahu, maka orang yang seperti ini sungguh dia telah berdusta di dalam pengakuannya. Dia telah berdusta di dalam pengakuannya. Kalau ada orang mengaku saya cinta kepada Allah, tapi dia tidak barakallahu fikum mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuan yang seperti ini fa innahu kadzibun, sungguh pengakuan yang dusta. Ya. Sehingga yang namanya pengakuan itu bukan hanya sekedar dakwah pengakuan, tapi barakallahu fikum harus ada buktinya. Bukti dia cinta kepada Allah dibuktikan dengan ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau fa innahu kadzibun fi da'wahi fi nafsil amri hatta yattabi'a syar'a al-muhammadiyata wa dinal muhammadiyata fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Maka barakallahu fikum, orang yang dia mengaku mengikuti Rasulullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, kalau dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dusta. Sampai orang tersebut benar-benar mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia benar-benar mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jami'i aqwalihi wa af'alihi, dari semua ucapan-ucapan, begitu juga af'al, perbuatan-perbuatan, kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dari sisi aqwal, pembicaraan, dari sisi ucapan, kita diperintahkan untuk mengikuti ucapannya Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kepada kita, barakallahu fikum, di dalam berbicara. Kita diperintahkan di dalam berbicara, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Inilah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berbicara dilarang untuk dusta. Di dalam berbicara dilarang untuk ghibah, untuk namimah. Inilah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ini harus diperhatikan. Dia itu harus benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi ucapan-ucapannya, dari sisi af'alnya, ya, ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kemudian di sana ada sebab yang lain yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah at-taqwa. Di antara sebabnya yang mendatangkan kecintaan Allah adalah bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah, ayat yang keempat, Allah menyatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa barakallahu fikum dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwa yang sebenar-benarnya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa sebenar-benarnya. Kalau seorang hamba dia bisa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, maka akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya yang telah disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka di sana ada sebab-sebab yang bisa membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang benar. Ya. Ada sebab-sebab yang bisa membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Maka di antara sebabnya yang akan membantu seorang hamba untuk dia bisa bertakwa kepada Allah, yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Ilmu ini barakallahu fikum sangat-sangat membantu seorang itu untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana orang yang jahil, orang yang bodoh, dia akan bertakwa. Sehingga disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Tidaklah engkau menjadi orang yang bertakwa sampai engkau menjadi orang yang alim, berilmu. Artinya tatkala seorang hamba dia ingin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebab yang paling besar yang akan membantu, yang akan menolong seorang hamba untuk bisa bertakwa, itu adalah al-ilmu. Hamba tersebut berilmu, memiliki ilmu. Ingat, sahabat yang mulia telah mengingatkan kepada kita, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Tidaklah engkau menjadi orang yang bertakwa sampai engkau menjadi seorang yang alim, sampai dia tahu ilmunya. Ya. Maka di sini barakallahu fikum, orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu, sulit mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua di antara sebab yang akan membantu ketakwaan adalah al-amalu, mengamalkan ilmu. Wa qad sabaqa, dan telah dijelaskan bagaimana ya seorang tatkala berilmu, tatkala memiliki ilmu, tatkala mendapatkan satu nasihat, yang mana nasihat tersebut datang dari Al-Kitab dan Sunnah, ya, maka kita diperintahkan untuk mengamalkan nasihat tersebut ya, semampu kita. Artinya kita berusaha sekuat mungkin untuk mengamalkan, untuk menjalankan nasihat tersebut. Masih ucapannya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, wala takunu bi'ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Tidaklah seorang yang memiliki ilmu itu menjadi indah. Tidaklah seorang yang memiliki ilmu menjadi indah hatta takuna bihi amilan, sampai dia mengamalkan ilmunya. Ini yang penting. Ya. Ini yang penting barakallahu fikum. Inilah yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, dengan Hizbiyun, adalah dari sisi mengamalkan ilmu. Kadang-kadang mereka mendapatkan satu ilmu, mengetahui dalilnya, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan. Inilah orang-orang Ahlul Bid'ah. Inilah orang-orang Hizbiyun. Betapa banyak mereka Ahlul Bid'ah yang sengaja meninggalkan al-wajibat, kewajiban-kewajiban, bersamaan mereka itu mengetahui ilmunya, ngerti ya. Mengetahui tentang kewajiban sholat ya. Bahkan mengadakan pengajian membahas tentang kapan diwajibkannya sholat ya, dalam acara Isra Mi'raj ya. Tapi tak kala mendengar azan, pengajiannya lanjut ya, sampai asar ya. Jamaahnya gak dipikir sholat atau enggak, yang penting pengajiannya berlanjut dan lucu gitu ya. Ya. Ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Artinya mereka tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Maka barakallahu fikum, yang namanya ilmu din, yang namanya ilmu agama, itu adalah dalam rangka yu'malu bih, untuk diamalkan. Inilah yang namanya ilmu din. Inilah yang namanya ilmu agama, untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar sebagai tambah wawasan, menambah pengalaman ya, sehingga saya tahu ini, saya pernah ngaji ini. Lah, ingat, wala takunu bi'ilmi jamilan, tidaklah orang yang memiliki ilmu itu menjadi indah hatta takuna bihi amilan, sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Sehingga Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara ciri atau tanda ilmu yang bermanfaat. Apa tandanya? Kata beliau, alladzi yu'malu bihi. Di antara tanda ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan, inilah ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh kaum muslimin. Kemudian sebab yang ketiga yang akan membantu seorang hamba bertakwa kepada Allah adalah tadabburul Qur'anil Karim. Perhatian, memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga tatkala membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dibaca tanpa mengetahui artinya, tanpa mengetahui maknanya, maksudnya apa. Jangan sampai demikian. Tapi ditadabur, diperhatikan apa yang dimaukan di dalam ayat tersebut. Apa makna ayat tersebut? Oleh karena itu barakallahu fikum, seorang mukmin tatkala qiraatul Qur'an, tatkala membaca Al-Qur'an, maka hendaklah ditadabur, diperhatikan. Jangan dibiarkan begitu saja. Enggak tahu artinya enggak peduli. Lah, si penting gelem membaca Al-Qur'an. Tidak seperti itu. Berusaha untuk mengetahuinya. Bagaimana caranya? Ya, berusaha mempelajari bahasa Arab. Kalau belum bisa, berusaha untuk membuka terjemahannya. Walhamdulillah. Atau bertanya kepada yang bisa. Apa makna dari ayat ini? Dan apa yang dimaukan dari ayat ini? Barakallahu fikum. Kemudian di antara sebab yang akan membantu seorang bertakwa adalah tarkul ma'asi wa khadaru minha. Tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan berhati-hati dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, yang namanya perbuatan ma'asi, perbuatan maksiat, dararuhul azim, bahayanya, madaratnya sangat besar. Baik bagi agama, baik bagi keluarga. Ini yang namanya perbuatan maksiat, sangat bermadarat. Dari rezekinya, dari penghasilannya, bisa jadi rumah tangga tidak berbarokah. Karena apa? Tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan ma'asi. Rizki menjadi tidak barokah. Bisa jadi di antara sebabnya adalah karena apa? Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak ditinggalkan. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara sebab yang akan membantu seorang itu bertakwa kepada Allah adalah muraqabatullahi ta'ala fissiri wal'alan. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, maupun dalam keadaan ramai. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan sendiri. Dia pun barakallahu fikum tidak semena-mena bermaksiat kepada Allah, karena dia merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi yang namanya bertakwa barakallahu fikum bukan di tempat-tempat ramai. Kalau tempat ramai masyaallah, seakan-akan orang yang bertakwa menjaga kewajiban ini itu, tapi tatkala dalam keadaan sendiri, ternyata orang yang sangat malas menjalankan kewajiban. Maka di sini disebutkan di antara amalan yang akan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah adalah dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang berikutnya akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah at-tamassuku bil kitabi was sunnati fa innal bid'a tadbahu at-taqwa dhabhan. Berpegang teguh kepada Alkitab was sunnah. Berpegang teguh kepada Alkitab was sunnah. Fa innal bid'ah, karena yang namanya perkara-perkara bid'ah ini akan membinasakan ketakwaan. akan melenyapkan ketakwaan. Inilah perkara-perkara bid'ah. Ya. Inilah perkara-perkara bid'ah. Akan melenyapkan, ya, akan menghancurkan. Barakallahu fikum, ketakwaan. Kemudian sebab yang berikutnya yang akan membantu dalam bertakwa adalah al-khadaru minasyirki. Saghirihi wa kabirihi. Orang tersebut berusaha menjauhi dari perbuatan-perbuatan syirik, syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik yang besar kita hindari. Begitu juga syirik yang kecil yang disilahkan oleh para ulama, syirkul khafi, ya. Syirik yang tersembunyi. Iya, ini syirik kecil. Sangat berbahaya. Nabi SAW sampai menyatakan kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala arya. Perkara yang paling aku takutkan, perkara yang paling aku khawatirkan, kata Nabi SAW adalah syirkul asghar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Nabi menjawab, qala arya. Yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah arya. Seorang melakukan ibadah, melakukan amalan, barakallahu fikum, tujuannya hanya ingin dipuji, mendapatkan pujian dari manusia. Nih ya. Maka hal yang seperti ini justru akan menghilangkan ketakwaan pada seorang hamba. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah adalah al-hifadu 'alal wajibat, ya. Menjaga perkara-perkara yang wajib. Ya. Menjaga perkara-perkara yang wajib. Kemudian juga perkara yang sangat penting yang terkadang dilupakan oleh seorang hamba. Barakallahu fikum adalah kathratud du'ai wal ibadah. Banyak-banyaklah orang tersebut berdoa kepada Allah dan banyak-banyaklah melakukan ibadah, meminta kepada Allah, ya, ketakwaan, kekokohan untuk senantiasa bisa bertakwa di atas jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini beberapa hal yang akan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Setelah kita mengetahui beberapa hal perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah qira'atul Qur'an. Ya. Qira'atul Quran, membaca Al-Quran, ini adalah merupakan salah satu sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang laki-laki, ya, ala sariyah, atas pasukannya, ya, pasukan. Kemudian Nabi menunjuk seorang untuk menjadi komandannya. Maka disebutkan wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu qul huwallahu ahad. Maka orang tersebut membaca ayat Al-Qur'an mengimami para sahabatnya, tatkala mengimami senantiasa di akhirnya itu ditutup dengan kalimat qul huwallahu ahad, Allahu samad, sampai akhir ayat. Falamma raja'u dzakaru dzalika linabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Falamma raja'u, tatkala mereka kembali. Tatkala mereka kembali dari peperangan, zakaru dzalika linabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka para sahabat pun menceritakan yang demikian kepada Nabi. Ya, diceritakan bahwasanya komandannya ini tatkala jadi imam, setiap, ya, salatnya diakhiri dengan qul huwallahu ahad, ya. Seakan-akan aneh, ya. Sehingga mereka barakallahu fikum menceritakan yang demikian kepada Nabi. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saluhu, tanya orang tersebut, li ayyi syai'in, atas dasar apa yasna'u dzalik, atau untuk apa dia melakukan hal yang demikian? Kenapa harus ditutup setan senantiasa ditutup dengan qul huwallahu ahad? Fasa'aluhu, maka akhirnya pun mereka bertanya kepada laki-laki tersebut. Wa qala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Laki-laki tersebut menjawab, kenapa menutup bacanya dengan qul huwallahu ahad? Dia sebutkan, karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifatnya Allah yang sangat banyak, sehingga saya senang untuk membacanya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Maka beritahukan oleh kalian kepada orang tersebut bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuh, ya, mencintai orang tersebut. Sehingga ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, qiraatul Qur'an, ya, qiraatul Qur'an ini akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seorang hamba, seorang mukmin, apalagi seorang ahli sunnah, jangan melewatkan dalam harinya itu untuk membaca Al-Quran, ya. Usahakan setiap harinya mengambil waktu-waktu khusus, menjadikan waktu khusus untuk membaca Al-Quran, ya. Diambil habis sholat subuh, atau habis sholat maghrib, atau habis sholat isya, untuk membaca Al-Quran. Ya. Jangan sampai satu hari dia tidak membaca Al-Quranul Karim, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, menjadi orang-orang yang hajrul Quran, ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai demikian. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah az-zuhdu fid dunya, zuhud, ya, terhadap urusan dunia, ya, zuhud terhadap urusan dunia. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya dari hadisnya Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, qala atta Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Maka laki-laki ini mengatakan, faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allahu wa ahabani an-nas. Laki-laki tersebut bertanya, ya, bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, apabila aku amalkan ahabani Allah, Allah itu akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Ya, amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Maka barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia, ya, yuhibbakallah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kamu, ya. Nabi SAW menjawab tatkala ditanya sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi menjawab, zuhudlah kamu terhadap urusan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazad fima fi aidin nas, yuhibbakan nas, dan kamu zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, artinya dia tidak meminta-minta terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya yuhibbakan nas, manusia pun akan mencintai kamu. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka yang namanya zuhud, ini yang harus kita perhatikan, zuhud itu ada beberapa macam, ya. Zuhud itu aksam, ada beberapa macam. Yang pertama adalah zuhdun fil muharram atau fil haram. Zuhud terhadap perkara-perkara yang haram. Ya. Zuhud terhadap perkara-perkara yang haram. Artinya meninggalkan. Maka yang seperti ini adalah fardhu ain. Ya. Yang seperti ini fardhu ain. Ya. Wajib seorang hamba yang memiliki sifat zuhud meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian bentuk zuhud yang kedua adalah zuhdun fi syubhat. Zuhud kepada perkara-perkara yang syubhat, ya. Jadi hati-hati dengan perkara yang syubhat, ya. Orang yang tidak zuhud dengan perkara yang syubhat, ya, dia akan nyemplung. Ah, pung-pung belum jelas hukumnya, ya, ambil saja, ya. Maka bentuk zuhud yang kedua adalah zuhud perkara-perkara yang masih syubhat, dia tinggalkan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia pun akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Barakallahu fikum. Sehingga hati-hati, ya, hati-hati dari perkara-perkara yang syubhat. Kemudian jenis zuhud yang ketiga adalah zuhdun fil fudul, ya, zuhdun fil fudul, zuhud dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Artinya orang tersebut meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan. Kalau tidak bermanfaat, hendaklah seorang mukmin, barakallahu fikum, dia memiliki sifat zuhud. Ya. Ini jenis zuhud yang ketiga. Ya. Ada tiga macam jenis zuhud. Yang pertama adalah zuhud kepada perkara yang haram. Ini wajib untuk ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah zuhud kepada perkara-perkara yang syubhat. Ini juga ditinggalkan baiknya. Karena Nabi SAW telah menyebutkan waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Ya. Zuhud terhadap perkara-perkara yang syubhat. Kemudian yang ketiga adalah zuhud dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Ya. Perbuatan, ucapan yang itu kurang bermanfaat. Barakallahu fikum, maka hendaklah ditinggalkan. Ini diantara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah zuhud terhadap dunia. Yang zuhud tadi ada tiga macam. Kemudian diantara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah at-tawakul, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah menyatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha, sesungguhnya Allah, dia mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, tawakal ini adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Kemudian di antara perkara juga yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah at-taubah. Bertaubat. Bertaubat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang bertaubat. Sehingga kalau kita ingin menjadi wali-walinya Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita Khalilur Rahman. Nabi menyebutkan, wallahi inni la tubu ilallah fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, demi Allah aku bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kondisinya mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Ini beberapa sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba-hambanya, memiliki aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.